berganti hari, berganti minggu, berganti tahun, itu artinya kita itu semakin dekat dengan kubur kita masing-masing. Kain kafan kita itu semakin sudah menjadi, sudah jadi. Ada di antara kita kain kafan yang masih ditanam dalam bentuk pohon kapas. Ada di antara kita yang kapasnya sudah dipintal. Ada yang sudah dipotong. Bermacam-macam keadaan. Kita tidak tahu kawan kafan kita di mana. Yang panjang umur belum ditanam itu kain kafannya. Belum ditanam untuk tumbuh. Akan tapi ketahuilah bahwasanya kita semua bakal menemui ajal itu. Maka perlu kita membuat acara-acara yang mengingatkan bahwasanya bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya tahun. Itu artinya semakin sedikit kesempatan kita untuk mengadu dan memohon dan beribadah kepada Allah. Dan semakin sedikit kesempatan kita untuk bertobat. Maka jika tidak kita manfaatkan untuk itu semuanya, kita akan dikagetkan dengan ajal dalam keadaan kita tidak punya bekal. Maka sadar. Sehingga perlu juga kita di samping mengingatkan hal-hal yang seperti itu, perlu juga dengan adanya pergantian tahun, pergantian hari ini, kita jadikan saat-saatnya untuk tadi mensyukuri nikmat. Subhanallah. Mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dari yang diberi oleh Allah karunia kekayaan, mumpung masih kita mampu untuk berbuat baik, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Sebelum dikagetkan oleh kefakiran, yang juga datang kepada siapapun yang Allah kehendaki, tanpa pesan sebelumnya kadang-kadang. Baik, nah kita akan masuki tahun baru Hijriah, hendaknya, di saat kita memasuki tahun tersebut, kita harus jadikan tahun itu sebagai tahun renungan untuk kita. Umur kita sudah berapa? Umur Nabi 63. Yang mendekati 63 harus sadar. Yang sudah lewat 63 harus sadar. Dan kematian tidak ada hubungannya dengan orang dicintai dan tidak dicintai. Kematian adalah waktu. Jatah kita untuk menghirup udara di dunia ini sudah berakhir. Kadang orang kecil yang dicintai oleh Allah diambil masa kecilnya. Sayyidina Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak putra Nabi yang meninggal di sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal putra siapa? Putra orang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebentar lagi kita masuki tahun baru Hijriah. Ayo kita bersiap-siap untuk itu. Merenungi, bahkan pergantian hari bukan pergantian tahun saja, harus kita selalu banyak merenung, menyesali kekurangan kita pada masa yang lalu, berencana yang baik di masa yang akan datang. Nah, di saat Anda memasuki pagi hari, berniatlah untuk melakukan kebaikan sepanjang waktu hingga sore hari. Jika engkau masuki sore hari, berniatlah untuk melakukan kebaikan sepanjang malam. Intinya di dalam niat. Sebanyak niat yang kita hadirkan, itulah pertolongan Allah akan kita berikan. Sebanyak niat, karena Allah melihat hati kita. Kalau ada di antara kita yang berharap, bercita-cita, semoga di tahun baru yang akan datang ini, aku bisa menjadi seorang yang rajin ngaji, bisa menjadi orang yang rajin sedekah. Niat, ya Allah, jadikanlah aku di tahun itu, ya Allah, tahun perubahan. Jangan seperti tahun sekarang ini. Aku ingin saat itu menjadi yang begini, begini, begini, begini. Adukan kepada Allah dan ulang-ulang pengaduan itu. Yang merasa pelit adukan, ya Allah, aku ingin tahun depan ini jadi orang yang sangat dermawan, ya Allah. Aku ingin motong dari sebagian hartaku untuk kemuliaan, kebaikan. Yang suka marah, ya Allah, aku masih sering marah. Aku ingin tahun depan ini akan mengakhiri sifatku yang tidak baik itu, dan seterusnya. Maka bersama dengan permohonan-permohonan itu, ini adalah permohonan orang cerdas. Menjadikan pergantian waktu adalah untuk saat ia berubah, menyesali, dan berharap. Nah ini, mari kita persiapkan. Kemudian juga, ada hal lain lagi, ini masalah kemasyarakatan. Tidak cukup kebaikan hanya untuk kita saja, akan tapi harus kita kepok tularkan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita. Kita menyampaikan kebenaran, mengingatkan kepada siapapun tentang tahun baru Hijriah, ini adalah termasuk bagian daripada menyambungkan hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya tahun baru Hijriah. Namanya tahun baru Hijriah, nama yang paling sangat indah dihubungkan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarpun hijrahnya Nabi bukan di bulan Muharram, sebab Nabi hijrah di bulan Maulid. Tapi pemberian nama dengan hijriah ini adalah untuk disambungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak sambung kepada selain. Makanya ini ada tahun bulannya Rasulullah dan bulan selain bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahunnya Rasulullah dan tahun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun hijriah adalah tahunnya Nabi. Hendaknya kita menyambungkan kita dengan kebiasaan, dengan sesuatu yang sambung kepada Nabi. Ayo kita semuanya bisa menghafal, mengingat tahun hijriah. Itu tahun kita, tahun baru Islam. Karena dengan tahun hijriah itulah sangkut pautnya dengan hukum-hukum Allah. Dengan tahun hijriah, dengan tahun qomariyah, dengan tahun hitungan bulan, itulah sangkut pautnya hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari kehidupan. Seorang anak di saat mulai tumbuh besar, maka Nabi Muhammad bersabda, muru awlatakum bisolati indah sab'in. Suruhlah anakmu untuk melakukan sholat, dan kau ajari kewajiban-kewajiban yang lainnya, adalah di saat mereka masuki usia 7 tahun, dan 7 tahun di sini adalah juga 7 tahun hijriah. Kemudian dibicara tentang usia haid. Paling sedikitnya adalah usia 9 tahun, itu pun hitungannya hijriah. Kemudian setelah itu, berbicara tentang kematian, akhir daripada kehidupan, ada namanya iddah. Orang yang tinggal meninggal oleh suaminya, maka 4 bulan 10 hari, hitungannya adalah dengan hitungan cara hijriah. Dan begitu juga, kalau kita bicara tentang dunia, urusan zakat yang harus kita keluarkan, ada haul 1 tahun, hubungannya adalah dengan hijriah. Dan ibadah-ibadah kita pun adalah urusan bulan Ramadan, bulan Hijriah. Enggak ada puasa di bulan Januari, enggak ada puasa di bulan Februari. Kemudian bulan Haji pun, semua hukum-hukum syariat kita adalah dengan bulan Hijriah. Maka wajib bagi umat Islam mengetahui bulan Hijriah, hukumnya wajib. Sebab nanti ada sangkut pautnya dengan kewajiban untuk anak-anak kita. Tapi kita sudah kalah. Kebanyakan dari kaum muslimin sudah tidak bisa menghafal kelahiran anaknya di bulan Hijriah, tapi kalau suruh menghafal di bulan Masehi, mereka sangat pandai. Ini kekalahan kita, kelemahan kita. Dan harus kita sadari, mulai saat ini kita harus berubah. Dan ini pergeseran nilai. Pada masa-masa dahulu, kami mendengar dari orang-orang tua, mereka hampir tidak tahu bulan Masehi. Hanyalah kadarnya saja. Akan tapi mereka bisa menghitung bulan-bulan Arab dengan fasihnya. Bahkan kecerdasan mereka tidak mustahil kalau ini adalah para kekasih-kekasih Allah pada zaman dahulu yang menerjemahkan bulan-bulan hijriah itu dengan bulan-bulan dengan bahasa-bahasa lokal, istilah seperti bahasa Jawa. Akan tapi yang dimaksud adalah untuk kembali kepada tahunnya Nabi SAW, bulan hijrahnya Nabi SAW seperti di masyarakat Jawa. Dan Sunda pun juga ada masyarakat Jawa dengan istilah suro. Suro itu adalah Muharram, dan tidak salah pemberian nama Suro karena hari terbagus di bulan Muharram itu adalah Asyura. Karena ada suronya. Suro Safar. Safar, Safar ya, Safar ya, Safar. Maulud itu adalah bulan Rabiul Awal. Maulud karena apa? Acara sesuatu yang paling dahsyat di bulan Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung diambil yang penting-penting. Ini cerdasnya waktu menerjemahkan dahulu. Maulud karena mereka adalah pecinta maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da mulud, keluar dari bulan mulud pun masih pengin nyambungkan dengan maulid ba'da mulud, setelah maulid ini. Dan seterusnya. Ba'da mulud cuma di awal, cuma di akhir, recep, ruah, poso, sawal, selo, besar dan seterusnya. Mereka menghafal dengan bahasa-bahasa Jawa semacam ini. Di Sunda pun ada. Intinya adalah disambungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu kalau kita menemukan 10 orang atau 100, kalau kita tes untuk menghafal bulan Arab, kelihatannya yang hafal dari 10, 2 orang itu sudah alhamdulillah. Ini problem. Dan harus kita sadari ini semuanya. Kita sadari. Kita sudah, subhanallah, kita sudah berubah. Semakin hari kita menemukan perubahan, ternyata bukan semakin baik. Dan kita harus membuat perubahan menuju perubahan yang lebih baik. Ayo kita membuat sesuatu acara yang meriah. Gebiar, kita sadarkan umat ini kalau kita punya tahun baru, Hijriah. Jangan sampai kita menjadi umat yang lemah. umat ikut-ikutan. Umat ikut-ikutan. Dan memang sudah pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu taala anhu, hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan la tattabi'unna sananal ladzi naqablakum shibran bi shibrin udhira'an bi dhira'in hatta law salaku hujra dabbin la salaktumuhu. Jadi ada di antara kalian nanti model-model manusia. Model-model manusia mengikuti sekelompok umat terdahulu, bukan umat Islam. Ngikut, gampang kepengaruh, ikut-ikutan dengan budaya-budaya di luar Islam sana. Sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit. Cara berpakaian, cara berdandan. Cara makan, dan seterusnya. Sampai cara cari uang. Sibran bi sibrin, dira'an bi dira'an. Sebenarnya sejengkal dulu. Lalu satu dira' lebih panjang lagi, sedepa. Kemudian lebih. Hatta Allah salaku hujra dhabbin, kalau seandainya itu mereka itu memasuki lubang biawak. Kita tahu lubang biawak itu bagaimana. Ia tidak akan bisa membuat lubang yang lurus. Lubangnya berkelok-kelok. Biawak itu. Karena untuk tempat persembunyian berkelok-kelok. La salaktumuhu. Disayang kau akan mengikuti mereka. Aku akan masuk, kau akan ngikuti. Lah ini, ada di antara kalian yang ngikuti. Dan betul. Dandanan macam-macam ngikuti orang-orang kafir sana. Bapaknya kemarin si ustaz. Atau mungkin Pak Haji. Anaknya gak karu-karuan. Bajunya kurang bahan, segala macam. Dandanannya Masya Allah. Dan kadang-kadang dandanannya lucu. Kalau dia sadar pun satunya dia tertawa. Antara lipstiknya tidak sesuai dengan bedaknya, dengan modelnya, segala macam dibuat. Belum lagi cara hidup, gaya hidupnya. Ngikuti. Sampai kalau masuk lubang biawak, niscaya kau akan ngikuti. Lalu para sahabatnya bertanya, siapakah kaum yang kau sebut, apakah Yahudi dan Nasrani? Iya, kau ikut-ikutan dengan orang agamanya lain. Yahudi dan Nasrani diantaranya. Nah ini, kita tuh mudah ikut-ikutan. Sementara kita itu punya, tidak pernah dirawat, tidak pernah kita hormati hak milik kita, apa yang kita miliki. Kita itu seperti orang yang hanya bisa terkagum-kagum, bahwasanya aku punya rumah megah, rumah mewah. Rumahnya megah, rumah mewah, dengan kamar mandi yang canggih, kamar tidur dengan AC, kloset yang bagus dan sebagainya. Alat pot pemotong pisau yang canggih semuanya, alat masak canggih semuanya. Dia rumahnya hebat, mewah, cuman dia enggak bisa pakai. Ayo. Jadi buang air di kloset yang bagus enggak bisa, bingung dia cari lubang yang bisa untuk kesolokan langsung. Mau motong bawang saja pinjam ke tetangganya. Dan ini adalah model manusia ini. Kita hanya bisa berbangga, oh Islam hebat dan sebagainya. Akan tapi tidak dirasakan dan tidak belajar kalau kita itu punya kemuliaan. Sehingga lihat, kita gampang ikut-ikutan. Sehingga barangnya sendiri yang istimewa tidak pernah dipakai. Barang kita sendiri yang istimewa tidak pernah dipakai. Contoh. Kita ini di Indonesia kan umat Islam nih. Kita, anak-anak kita itu banyak yang merayakan tahun baru Masehi, tahun baru Cina, apalagi nanti. Pusing kita. Ikut-ikutan. Dan hanya bangsa kita ini loh. Bangsa Muslim model-model kita ini loh, yang tidak punya kesadaran ini loh, yang ikut-ikutan. Makanya jangan sampai ikut-ikutan. Tapi negeri Cina tuh gak pernah ada merayakan tahun baru Hijriah tuh gak ada. Biarpun tuh hura-hura, foya-foya gak ada. Hanya kita saja tahun barunya orang dipakai semuanya. Ini keunikan kita ini. Kalau kita perlu berbangga, ada kisah, ada sejarah. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengukuhkan tahun baru Hijriah? Ada maksud. Dan maksudnya Sayyidina Umar waktu itu adalah untuk berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Untuk berbeda dengan orang di luar Islam. Karena penghitungannya kok sama dengan orang di luar Islam, maka Sayyidina Umar bin Khattab membuat tahun baru Hijriah. agar berbeda dengan orang di luar Islam, sehingga punya penghitungan tahun yang khusus. Sehingga sepanjang sejarah dikembalikan kepada sejarah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah yang harus kita hadirkan di bangsa kita, umat kita. Mari kita buat semeriah mungkin, tapi dengan cara yang syar'i, seperti yang dilakukan para salafuna saleh, kumpul di masjid di malam tahun baru Hijriah itu untuk berdoa dan memohon kepada Allah, bukan berhura-hura. Nah, ini kita tidak mengikuti orang kafir dalam merayakannya, mengikuti orang kafir dalam merayakannya, meniru cara mereka merayakannya, tapi kita mengagungkan bulan Muharram dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahr. Allah punya 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan bulan haram, di antaranya adalah bulan Muharram. Kita perlu muliakan. Dan di bulan Muharram ada satu hari mulia yang dimuliakan oleh nabi-nabi terdahulu dan juga dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, ayo kita di bulan Muharram ini kita membuat satu gebrakan. Dan kita niatkan yang sudah merayakan Muharram nanti tahun baru Hijriah, berjanji untuk tidak ikut-ikutan di tahun baru Masehi. Dan yakini bahwasanya tahun baru Masehi adalah bukan budaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdoa di tahun baru Masehi bukan sesuatu yang dilarang, akan tapi merayakan tahun baru Masehi dengan gaya, dengan aneh-aneh, dengan hura-hura dan sebagainya, dan itu biasa dilakukan oleh orang di luar Islam sana. Maka kita perlu sadar saat ini. Sadar. Dan mengikuti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kalau kita menyerupai kaum antara lahir dan batin sama, kita mengikuti cara hidup mereka, berarti kita bersama mereka, naudzubillah. Jadi ayo kita semarakkan, kita gebyar tahun baru Hijriah ini, kita buat semeriah mungkin agar orang yang lupa tahun baru Hijriah, lupa Hijriah, semakin terkagum dengan Hijriah. Kita ini tidak terkagum dengan Hijriah, sudah. Buktinya tidak kita hafal. Banyak dari kita tidak bisa menghafal. Dan anak-anaknya pun lihat, mungkin kalau dites yang tahu kelahiran anaknya tahun Hijriah, dapat hadiah. Bingung. Dan insya Allah bisa ngasih hadiah. Kenapa? Tidak banyak yang bisa menghafal. Tenang aja. Ini kelemahan kita ini. Ayo sekarang kita buat perubahan. Kemudian, kita kembalikan juga, apa sebab itu semuanya? Ini sebab masalah keimanan. Kita ini sudah, na'udzubillah, banyak yang tidak berbangga dengan Islam itu sendiri. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang meninggi lagi. Hebat Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Istimewa. Para sahabat Nabi berbangga dengan Islam. Maka dengan berbangga dengan Islam, maka Allah akan muliakan mereka. Kalau tidak berbangga dengan Islam, kita ini minder dengan Islam. Ingat waktu kami duduk dengan guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun. Islam itu dihantam dari sana sini. Memang banyak munafikin-munafikin di dalam Islam sendiri yang menjadikan orang menghantam Islam itu sendiri. Dari kaum teroris. Orang-orang yang mencoreng wajah Islam. Sehingga Islam ditampilkan di dunia adalah sesuatu yang teror, rendah, dan sebagainya. Islam tidak seperti itu. Islam adalah indah, Islam mulia. Dan kemudian karena kita tidak begitu kenal Islam, hanya Islam-Islaman saja, sehingga kita tidak bisa berbangga dengan Islam. Orang harus berbangga, Islam mulia, Islam hebat. Sehingga sampai digambarkan oleh beliau ini seperti seseorang yang takut dengan ayam jago. Kemarin kita sampaikan, bagaimana orang takut dengan ayam jago? Setiap melihat ayam jago itu langsung lari, ditutup pintu rumahnya. Di dalam, sembunyi. Ditanya, kenapa kamu? Saya takut dengan ayam jago. Setelah keluar ada ayam jago langsung masuk, takut. Kenapa kamu takut ayam jago? Rupanya pemikirannya ini loh yang sudah dirusak oleh informasi di kiri kanannya, bahwasanya apa? Ayam jago ini telah menganggapmu kecil seperti jagung, maka kamu akan dipatok sama ayam jago. Jadi dia merasa kecil kayak jagung. Sehingga di saat melihat ayam jago merasa ketakutan. Sehingga ayam jago, jago itu mau matok saya. Karena saya seperti jagung. Terus begitu, setiap melihat ayam jago lari, kerasa jagung. Padahal ayam jago sama ente bakal kalah. Cuman karena sudah tertanam satu keyakinan dia kecil, gak percaya diri dengan kebesarannya. Kalau dia tuh manusia, ayam jago mah tendang saja. Tapi enggak, dia merasa kayak jagung. Sehingga setiap ketemu ayam jago, itu akan lari. Dan itulah keadaan umat kita ini. Merasa minder, kecil. Coba di luar Islam itu, punya sekolah langsung nama tokoh-tokoh kafir yang mereka sebut. Nama ini, nama ini. Nah, kita pun kadang-kadang nama label Islam saja, gak bisa go, gak bisa kemana-mana nanti. Nanti lokal budaya. Nah, Tapi mereka memberi nama dengan nama-nama tokoh-tokoh mereka, berani toko mereka, perusahaan mereka, ini mereka dengan percaya diri. Ini mereka merasa besar, padahal kecil. Lah kita ini banyak mayoritas, tapi kayak manusia yang merasa dirinya kayak gandum, kayak jagung. Sehingga lihat, pakai label-label Islam kita tidak berani. Kita ragu-ragu. Pakai simbol-simbol Islam tidak berani. Menampakkan kebesaran Islam kita tidak berani. Ini adalah penyakit. Dan itu lemahnya iman. Kita pakai simbol syiar Islam, lihat na'udzubillah. Bahkan mungkin tidak banyak di antara kita yang mungkin lebih berbangga dengan gelar-gelar. Malah pemberian nama anak pun seharusnya sudah berpikir. Karena harus ada hubungannya dengan Islam. Karena saya berbangga dengan Islam. Berbangga dengan nama-nama Islam. Yang ada hubungannya dengan tokoh-tokoh Islam. Beri nama yang sempurna. Nama, nama toko, nama rumah, nama ini. Harus dihubungkan dengan kemuliaan. Jadi kita itu jangan seperti manusia yang merasa dirinya adalah seperti gandum. Nah ini karena apa? Pemikiran yang masuk ke otaknya. Sehingga merasa, Islam di sini. Jadi kalau saya tidak bisa bergerak. Kalau dengan label Islam saya tidak bergerak. Menegakkan syariat tidak akan mampu orang-orang semacam ini. Tapi sebaliknya lihat. Ada seorang liwal Islam punya perusahaan, punya pertokoan raksasa, supermarket. Di tengah masyarakat kaum muslimin ternyata mengundang karyawati. Syaratnya apa? Harus membuka kerudungnya. Harus begini dan begini. Lihat, berani mereka. Padahal undang-undang di dalam pertokoannya adalah bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan keimanan. Mereka percaya diri, berani. Dan kita itu belum bangun keyakinan ini. Bahwasanya Islam ini adalah kuat. Islam. Ini. Ya'lu wa la yu'la alaih. Dan hakikat ini. Bukan sekedar kita ngomong begini. Nah Islam. Islam dengan segala kemuliaan. Mulai dari tarbiyahnya. Memuliakan wanita-wanitanya. Memuliakan anak-anak. Memuliakan orang tua. Menjaga hak. Kalau bicara tentang hak asasi manusia. Tidak ada yang bisa menjaga hak asasi manusia seperti Islam. Dan seterusnya. Baik. Kita perlu berbangga dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti menjadi orang yang merasa dirinya seperti gandum sehingga sama kayak jago-jago ayam-ayam kecil saja ketakutan. Sehingga kita perlu sadar kamu itu bukan gandum, kamu itu adalah orang. Kamu ini adalah muslim, kamu ini orang yang punya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu punya syariat paling hebat. Lah sekarang lihat manusia-manusia yang merasa dirinya gandum tadi lihat. Belajar dari orang kafir lihat. Akhirnya meragukan syariat Nabi Muhammad harus dirubah. Syariat sampai dirubah. Jadi karena apa? Dia meyakini waktu jadi menjalankan syariat Nabi Muhammad kayak gandum. Sehingga takut sama jago-jago kecil. Ini problem munculnya Islam-Islam ngaco. Itu adalah gara-gara dia tuh kerdil. Nah kita perlu sekarang ini. Ayo bangkitkan. Maka tahun baru kita jadikan tahun kebangkitan buat kita. Sadar bahwasanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam Jawa. Islam jaya, Islam mulia. Sudah cukup kita dengan kemuliaan Islam. Kita tidak perlu kita mulia dengan selain daripada Islam. Berbangga dengan cara berpakaian Islami, cara makan Islami, cara hidup yang Islami dan seterusnya. Enggak usah ragu, pasti paling bagus cara hidupmu jika engkau berpegang dengan cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita fanatik dengan model-model Islam ini. Jangan lalu berkata Islam enggak perlu simbol, yang penting dengan makna. Oh enggak, simbol perlu ditampakkan agar tahu ada syiar di sini. Nabi pun lihat. Memang innallah yang duru ila suarikum wala ila. Allah tidak melihat kepada lahirmu. Akan tapi Allah melihat kepada batinmu. Iya, tapi juga Allah berfirman khudu zinatakum inda kulli masjidin. Lihat khudu zinatakum, buatlah perhiasan tampak syiar yang lahir ini. Harus ada wibawa Islam itu, harus begitu. Engkau ini mulia, jangan merasa rendah dengan Islam. Ini bersama tahun baru kita perlu ini membangkitkan semangat, membangkitkan kesadaran kalau Islam itu adalah mulia. Dan Anda harus bangga jika berintisab Anda kepada Islam. Jika Anda menisbatkan diri Anda kepada Islam harus berbangga. Saya Muslim. Dimanapun Anda berada, saya Muslim, saya Muslim, saya Muslim. Dan Islam adalah paling istimewa. Jadi kalau berbicara tentang sistem, maka ketahuilah sistem yang ada dalam Islam lebih istimewa. Undang-undang dalam Islam lebih istimewa. Cara makan dalam Islam lebih istimewa. Terus Islam. Perlu kita tanamkan di anak-anak kita. Oh, anak-anak enggak pernah ngaji. Tidak bisa berbangga dengan Islam dia. Sampai dandanannya pun tidak berbangga. Disuruh pakai baju yang Islami, katanya begini, begitu dan sebagainya. Ketinggalan zaman, enggak model. Model siapa yang kau inginkan? Modelnya Abu Jahal, modelnya Firaun. Kita perlu model, kita perlu tampil beda di hadapan siapa? Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat tamayyuz, hakikat tampil beda. Di hadapan Nabi, bagaimana Nabi rela dengan kita, senang dengan kita. Ini kita perlu membangun keyakinan semacam ini. Umat kita ini lemah. Maka dengan tahun baru ini, hendaknya semuanya membangkitkan keyakinan. Bahwasanya Islam itu ya'lu, mulia, tinggi, wala yu'la alaihi, dan tidak ada yang meninggi Islam lagi. Kalau Anda tidak punya keyakinan ini, Anda telah keluar dari wilayah Islam. Awas, hati-hati. Jika Anda sudah tidak berbangga dengan Islam, biarpun di KTMU Islam, kau disebut sebagai tokoh sekalipun, kalau engkau tidak bisa berbangga dengan kebesaran Islam, maka ketahuilah engkau sudah keluar dari wilayah Islam. Na'udzubillah. Kelihatannya ahli sujud, akan tapi ternyata kerdil. Tidak pernah berbangga dengan Islam. Islam kita harus berbangga. Kalau kita pakai baju muslim, senang. Berbangga. Karena ini disenangi oleh Nabi SAW. Maka dan lihat sekarang pulang. Ini tahun evaluasi. Anak-anak kita seperti apa? Siapakah kebanggaan mereka? Kita harus menangis kalau tiba-tiba anak kita ditanya idolamu siapa nak, tak tanya pemain bola atau artis. Nangis orang tuanya. Kalau enggak orang tuanya masuk neraka terlebih dahulu. Dites anak-anak kita. Dan Anda harus tobat setelah itu. Kalau kita tidak bisa mendidik anak kita untuk mengagungkan yang ada sambung dengan Nabi, maka Anda telah gagal. Jangan berkata, aku berhasil, anakku telah menyelesaikan fakultas kedokteran atau ilmu engineer atau ilmu apapun. Enggak, gagal kau. Gagal, gagal. Kalau anak kita belum bisa mengagungkan hamba-hamba yang sambung dengan Allah dan Rasulnya. Ini harus. Dan mohon maaf harus sedikit keras dalam hal begini. Kita tidak boleh lemah. Kalau bicarakan tentang kejayaan Islam dengan lemah, enggak jadi nanti. Ini harus. Baik. Kemudian selesai. Baru setelah itu kita masuk wilayah Muharram. Muharram adalah hari bulan mulia. Mohon maaf ini kita lebih. Agak sedikit anu ya, enggak apa-apa ya. Karena biar kaget semuanya ini. Mohon maaf, tidak sadar. Kita tidak boleh lemah terus. Kami cinta semuanya, bangga dengan Islam. Sekolah pun lihat, kalau tidak ada Islamnya di situ, jangan sekolahkan anakmu. Hari ini saya akan tobat. Hari ini saya akan tobat. Na'udzubillah. Sehingga anak Anda kalau menjadi seorang presiden yang sujud, ahli sujud, kalau jadi insinyur ahli sujud, jadi dokter ahli sujud, jadi apapun jadi ahli sujud, kenal Nabi SAW. Kemudian di bulan Muharram, ini banyak amalan-amalan. Banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan Muharram. Di antaranya adalah puasa tanggal 10 hari Asyura. Muharram adalah hari Selasa nanti. Rabu ya? Selasa malam Rabu? Rabu malam Kamis. Selasa malam Rabu. Rabu itu tanggal 1. Jadi Selasa kumpul di sini. Bagi kaum pria khususnya. Untuk adik-adik putri yang belum bisa menjaga akhlaknya. Belum bisa menahan suara dan belum bisa mengurangi dandanannya, belum bisa mengurangi gerak-gerik yang tidak sopan, adik-adik putriku di rumah saja ya. Tapi kalau sudah yakin dirinya sopan, dandannya tidak berlebihan, dibarengi dengan orang terhormat, bolehlah ikut mengagungkan syiar Nabi SAW, nanti konvoy, pergi ke Masjid Taqwa, alun-alun Cirebon, nanti di situ berzikir dan seterusnya, baca doa awal tahun dan akhir tahun. Dan lakukan saat itu dengan sholat maghrib berjamaah, dengan sholat isya berjamaah. Memulai tahun baru ini dengan kebaikan, semoga ini adalah bidayah khair. Dikatakan dimana bidayah khair itu permulaan baik, sehingga akan terus baik hingga sampai dicabut nyawa kita dalam kebaikan. Tanggal hari Selasa besok ini. Kemudian setelah itu, di bulan Muharram adalah bulan mulia. Nabi Merah bersabda, hadza yaumu Asyura. Hari ini adalah hari Asyura. Tanggal 10. Lam yaktubillahu alaikum siyamahu, Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa ana shaimun tapi aku berpuasa, kata Rasulullah. Wa ana shaimun tapi aku berpuasa. Faman sya'a falyasum, faman sya'a falyasum, yang mau berpuasa silakan puasa ikut sama saya. Faman sya'a falyuftir, yang enggak mau silakan berbuka. Artinya sunnah. Dan keutamaannya adalah Nabi dalam hadis riwayat Muslim, tadi juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, ahtasibu alallah ayyukaffira sanatal lati qablah. Aku berharap dengan berpuasa satu hari di bulan Muharram, tanggal 10, dari hari Ashura, Ashura itu hari ke-10, Ashir, Ashura. Aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Allah. Maka berpuasalah. Baik, dan ini sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para sahabat Nabi SAW. Beliau di saat mendapatkan perintah yang semikian ini, hina soma Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, waktu Rasulullah berpuasa di hari Asyura, yauma Asyura, wa amarah nasa bisiyamihi, kemudian menyuruh orang untuk berpuasa. Qalu, orang-orang pada berkata, ya Rasulullah, engkau perintahkan, engkau ajak kami berpuasa di bulan, di 10 bulan Muharram. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ini iman. Yang berbicara adalah iman para sahabat Nabi, tidak ingin beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani biasa berpuasa di hari 10 Asyura. Di 10 Asyura. Nabi SAW menyuruh suruhan sunat, perintah sunat untuk berpuasa di hari Asyura. Sahabat Nabi merasa tidak nyaman, ya Rasulullah. Lah kok sama? Kita kayak ngikuti orang Yahudi dan Nasrani ini. Apa Nabi SAW dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim mengatakan, la in baqitu ila qabilin. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku hidup kepada tahun yang akan datang, seandainya aku masih panjang umur, la asumanna tasi'a. Ini saya, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Ini termasuk kalimat Nabi yang memberikan isyarat kalau Nabi itu tidak akan menemui tahun depan. Banyak Nabi itu berbicara seperti itu. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, di saya aku akan berpuasa. Itu menunjukkan Nabi tidak bakal hidup, tidak akan mencapai tahun depan. Dan wafat Nabi sebelum tahun depan. Tapi dari hadis ini dipahami oleh para ulama, hendaknya disunnahkan lagi selain tanggal 10, untuk berpuasa tanggal 9-nya, agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Kalaupun kita tidak sempat puasa tanggal 9, puasa tanggal 10 tidak apa-apa. Kemudian dengar Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata dalam hadis yang mauquf kepada sahabat Nabi, Imam Ibnu Huzaimah meriwayatkan, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sumu Asyura, berpuasalah engkau di hari Asyura, wa khaliful Yahuda, dan berbedalah engkau dengan orang Yahudi. Caranya, sumu qablahu yauman, kalau bisa berpuasalah satu hari sebelumnya, au ba'dahu yauman, atau setelahnya satu hari. Yang tidak sempat berpuasa tanggal 9 untuk berbeda dengan orang Yahudi tanggal 10, tetaplah Anda berpuasa tanggal 10, tambah satu lagi tanggal 11. Kalau Anda sudah termasuk berpuasa tanggal 10, kok enggak bisa berpuasa tanggal 11, ya tanggal 12. Tambah lagi. Semakin banyak semakin bagus, dan Muharram semua adalah hari untuk berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, Afdalusiyami ba'da Ramadana, sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Maka mulai tanggal 1 hari Rabu itu pun kita sudah disunnahkan, dianjurkan untuk berpuasa, karena Nabi sudah bersabda sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka berpuasalah, khususnya ibu-ibu yang punya utang, cepat dibayari utangnya. Ini banyak utang. Bapak-bapak yang enggak punya utang nemeni istrinya bayar utang, enak semuanya, indah semuanya. Baik, inilah. Jadi Asyura adalah hari-hari mulia, dan disitulah kejadian-kejadian istimewa terjadi sebelum Nabi dan setelah Nabi. Dan di bulan itu juga, di hari 10 Asyura adalah wafatnya cucu Nabi tercinta Sayyidina Imam Husin radhiyallahu taala anhu, meninggal beliau di Karbala. Dan juga di sini juga ada dua model manusia yang aneh-aneh ya. Di bulan Muharram ini ada orang yang bergembira karena meninggalnya Imam Husin. Ada yang berduka berlebihan tapi tujuannya tidak benar. Berduka yang berlebihan, bukan berduka ini, adalah kaum-kaum, ada kaum Nasibi benci kepada Ahli Bait, dan kaum Syiah yang membenci sahabat Nabi SAW. Ingat, ketahui bahwasanya kita ada satu CD yang sudah kami hadirkan tentang merajut cinta dengan Syahid Karbala. Kami mencoba hadirkan kisah perjalanan Imam Husin radhiyallahu taala anhu sesuai dengan akidah kita Ahli Sunnati wal Jamaati, sebab banyak di situ cerita-cerita tentang Imam Husin yang dipalsukan, sehingga tanpa sadar kita akan menjadi musuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ kami hadirkan dalam kisah panjang kurang lebihnya hampir 2 jam. Mohon semuanya bisa melihat di kisah. Karena apa? Sekarang ada orang yang mengangkat Imam Husin dengan versi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menanamkan kebencian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Husin adalah imam kita, putra daripada Sayyidina Imam Ali, dan Imam Ali adalah imam kita. Begitu juga sebelumnya, Imam Sayyidina Uthman bin Affan, Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Umar bin Khattab, mereka adalah imam-imam kita. Maka tidak boleh ada yang mencaci di sini. Makanya ada momen. Jadi dengan wafatnya Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ada kesempatan bagi sebagian orang untuk menanamkan kebencian kepada sekelompok orang. Atas dasar duka yang ditanamkan sehingga menumbuhkan kebencian. Sehingga kerjaannya mencaci maki. Imam Husain adalah imam kita. Beliau wafat dalam keadaan yang sangat mulia. Meninggal di Medan Karbala, subhanallah. Di tanggal 10 Asyura dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa beliau. Dan berjuang membela kebenaran, melawan kezaliman. Dan itulah Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau tidak meninggalkan putra laki-laki kecuali satu, Imam Ali Zainal Abidin. Dan Imam Ali Zainal Abidin nanti akan punya keturunan sampai hari ini. Para habaib yang keturunan daripada Imam Husain adalah melalui Imam Ali Zainal Abidin. Dan juga kita sebutkan dalam sejarah wafatnya Imam Husain, merajut cinta bersama Imam Husain Syahid Karbala. Mohon dilihat semuanya, kembali ke sana bisa dilihat di media-media atau bisa beli, ngambil CD-nya, dan mohon kita punya wawasan. Jangan sampai Anda terpesona dengan kisah meninggalnya Imam Husain, tapi yang dikemas dengan fitnah-fitnah. Na'udzubillah. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga kita bisa menghidupkan Muharram ini dengan segala macam kebaikan. Perbanyaklah istighfar, ada riwayat tentang istighfar. Adapun tentang keutamaan-keutamaan bulan Muharram 1, 2, 3, 4, mohon ditunda dulu, karena banyak itu harus dipilah-pilah. Banyak riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan satu Muharram begini, dua Muharram begini, dan sebagainya. Dan juga kami ingatkan, bulan Muharram bukan bulannya anak yatim. Bukan bulannya anak yatim. Kalau orang mau menyantuni anak yatim di bulan Muharram juga boleh. Tapi jangan dikhususkan bulan Muharram saja, sebab anak yatim makannya tidak hanya di bulan Muharram. Nah, ini problem masyarakat kita, menyantuni anak yatim di bulan Muharram saja. Jadi setelah bulan Muharram suruh berpuasa. Sementara Nabi mengatakan ana wa kafil yatimi kahatain, aku yang menanggung hidupnya anak yatim. Kafil, bukan menyantuni saja. Kafil, mana anak yatim yang perlu aku pondokkan, saya biayai. Saya ambil, saya biayai sampai menjadi orang yang selamat. Itulah. Lah kalau ngasih santunan sebulan sekali, apa setahun seumur hidup. Kadang-kadang ditunda, sekarang punya duit. Ayo Pak Haji, nanti saja bulan Muharram lah, keburu mati nanti anak yatim. Akan tapi begitulah di masyarakat kita ada seolah-olah bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Bukan sesuatu yang salah kalau kita menyantuni anak yatim, membantu anak ya. Tapi akan tapi hendaknya kesadaran kita adalah anak yatim butuh bantuan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap saat. Pikirkan, jangan hanya mikir sebulan sekali, kemudian juga setahun sekali. Kemudian juga kadang-kadang dananya anak yatim dipakai untuk nyewa drum band dan sebagainya, itu adalah haram. Minta bantuan untuk nyantuni anak yatim, tatonya buatkan dekor. Apalagi nyewa drum band dari duitnya anak yatim. Anak yatim tidak butuh drum band, tidak makan drum band ya. Anak yatim butuh duitnya. Sampaikan kepada mereka, kalau Anda ingin menghibur mereka dari duitmu sendiri, jangan dari duit kumpulan anak yatim buat drum band. Ini termasuk yang kami ingatkan, harus hati-hati dengan hartanya anak yatim. Dan khusus siapapun yang punya anak yatim, seorang ibu yang punya anak yatim, hati-hati. Ditinggal oleh suaminya, anak yatimmu itu adalah amanat besar di hadapan Allah. Tolong dipilah kekayaan. Anakmu adalah pilah. Jangan sampai kemakan oleh dirimu, apalagi nanti berbuat dolim kepada anaknya sendiri. Dan siapapun yang merawat anak yatim, awas, hati-hati, setan itu tidak akan lepas untuk mengikuti kita. Sehingga banyak orang terjerumus dengan anak yatim yang ada di rumahnya atau di panti asuhannya, ternyata untuk menjadi kendaraan untuk mendapatkan uang. Di mana-mana cari bantuan santunan anak yatim, dianya mobilnya mewah, bajunya bagus, anak yatim tetap makan kerupuk saja. Ini adalah problem. Na'udzubillah. Ini adalah penjahat yang menggunakan anak yatim sebagai senjata untuk berbuat jahat. Bantuan anak yatim adalah untuk anak yatim. Hati-hati. Wahai para pengasuh-pengasuh panti asuhan, sadar, hati-hati. Kalau Anda belum mampu, jangan ngurusi anak yatim. Jangan sampai, na'udzubillah. Anak yatimnya makan ayam paha dibagi tiga. Dianya sendiri tiga paha ayam, tiga sendiri. Makan yang mewah untuk makan anak yatim. Hati-hati. Dan kadang tidak sadar yang demikian ini. Anda tidak boleh makan hartanya anak yatim. Kecuali Anda fakir. Anda fakir dipercaya ngurusi anak yatim, Anda baru boleh makan dari hartanya anak yatim tadi yang dikumpulkan tadi. Akan tapi bil ma'ruf. Dengan cara yang baik, ulama menafsiri bil ma'ruf dalam Al-Quran. Kalau ingin makan bersama anak yatim, makanlah dengan ma'ruf. Famangkana hanian falyastakfif. Famangkana fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu kaya, enggak boleh kamu makan dari hartanya anak yatim. Kalau engkau fakir, makan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu apa? Ala kadarnya. Seperti mereka makan. Kalau mereka satu kerupuk, engkau satu kerupuk. Sama dengan mereka. Ada yang mengatakan bil ma'ruf itu adalah seperti ngutang. Jika suatu ketika kaya, dihitung, saya bayar. Allah, hati-hati. Oh, sekarang anak yatim tak pang nambornya paling gede, oh, bantuan sana sini masuk, akan tapi ternyata untuk biayai anak sekolah anaknya untuk ngambil fakultas apa, anaknya bukan yatim. Innalillah. Hati-hati ya. Yang ngurusi anak yatim hati-hati. Jika di rumahmu ada anak yatim, Anda harus waspada. Kemudian kelanjutannya, bagi yang sudah sadar, barangkali Anda mengambil anak yatim ke rumah Anda, 1, 2, atau 3, atau Anda punya panti asuhan, awas. Jangan sampai Anda mengumpulkan anak yatim, hanya engkau rawat urusan jasadnya saja, tapi sekolah agamanya di mana? Kalau tidak, Anda menjerumuskan mereka masuk neraka. Hati-hati, wahai yang ngurusi anak yatim. Sebab kandung ngumpulnya anak yatim tidak pernah dikenalkan agama. Hanya dibiayai sekolah, sekolah, sekolah, sekolah. Tiba-tiba jadi setan, dia yang gedekan, dapat dosa dia. Anda harus cerdas, Anda biayai keluar duit. Wahai anakku, anak yatim, engkau aku anggap sebagai anakku sendiri. Aku akan sekolahkan engkau kuliah menjadi apapun, boleh jadi dokter, jadi insinyur, oke. Tapi ingat belajar agama nak ya dulu. Kalau tidak, tidak. Anda jangan biayai orang yang tidak mau kenal Allah. Sebab apa? Yang tidak kenal Allah, kenal iblis. Jadi pejabat, pejabat iblis. Jadi orang kaya iblis. Di saat di akhirat nanti masuk neraka, saya masuk neraka ini karena biaya dari Pak Haji itu. Pak Haji yang masuk neraka bareng. Na'udzubillah. Awas, jangan main-main. Jangan urusan sosial-sosial, bantu anak yatim, bantu anak yatim. Arahkan. Sebab membantu anak yatim ini artinya apa? Mengarahkan mereka agar di dunia sejahtera dan di akhirat juga sejahtera. Wallah alam bisawab. Baik. Kita langsung saja. Sudah habis ini. Riyadhus Shalihinnya enggak kebaca. Gara-gara ada orang kayak gandum tadi itu. Panjang. Orang Islam enggak percaya diri. Sama nih. Makin panjang ceritanya. Baik. Kita langsung saja bil barokah, kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hadis ke-519. Qala, beliau berkata, ba'athana Rasulullah, Rasulullah pernah mengutus kami dalam sebuah peperangan. Wa ammara 'alaina Aba Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, dan menjadikan pemimpin di antara kami Aba Ubaidah. Ini adab kalau Anda bepergian, hendaknya harus Anda tunjuk siapa yang memimpin. Harus ada imam. Kalau Anda bepergian minimal 3 orang sebisa mungkin ya. Supaya salah satunya menjadi imam. Jadi jangan biasa pergi sendirian. Tapi kalau negeri aman, itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalau bertiga, kalau berduaan kan. Kenapa kok berduaan tidak? Kalau berduaan itu sampai waktu Habib Salim Syatiri cerita gini. Kan ada ya, gimana ya Habib? Kenapa kok seperti itu? Iya. Kalau bertiga itu aman. Kalau satu mati, satu ngerawat jenazahnya, satu ngabarin. Kalau berdua mati satu, bingung nguburin, gak ada yang ngabarin. Jadi minimal 3 orang. Artinya memang itu sunnah Nabi SAW. Ya. Hendaknya minimal bertiga. Kemudian jika saling membantu, hendaknya diangkat salah satu dari mereka adalah siapa? Imam, pemimpin. Supaya tidak ribut belinya belok jalan mana, rumah makan mana, dan sebagainya. Harus ada pemimpin supaya tidak ada khilaf nanti. Dan inilah dilakukan Nabi. Ammaru alaina, menjadikan pemimpin. Amir di antara kami adalah Sayyidina Aba Ubaidah. Natalaqa iran, untuk mencegat kafilah onta yang membawa barang makanan yang dulu pernah juga menjarah kaum muslimin, artinya ingin mengambil lagi balasan. Jadi kaum kafir Quraisy waktu itu menjarah kekayaan kaum muslimin, maka saat itulah Nabi memerintahkan untuk mencegat rombongan-rombongan mereka. Likuration, jadi air itu adalah onta dengan bahan makanan di atasnya miliknya orang kafir Quraisy. Wazawadna jiraban min tamrin lam yajitlana ghairah, dan dalam bepergian itu kami membawa bahan makanan yang kami letakkan di jirab. Jirab itu adalah wadah yang dari kulit. Di situ kami beri korma, isinya korma. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan tamratan. Sayyidina Abu Ubaidah memberikan. Dalam riwayat lain tidak memberikan satu korma. Mula-mula diberikan dengan wajar. Sampai perut kenyang. Ternyata belum beres juga urusannya itu. Sampai kormanya habis. Sampai yang terakhir setiap hari dikasih satu. Satu korma. Sehari suruh makan satu korma. Jatahnya satu, satu, satu. Waktu itu 300 orang lebih. Satu, satu. Fakila, kaifa kuntum tasna'una biha? Yang bercerita Sayyidina Jabir bin Abdul ditanya, yang satu korma untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam, sehari makannya setor korma. Gimana cara makanmu waktu itu? Dijawab, namussuha kama yamussu somiya. Ya, kami isep-isep saja. Seperti anak kecil ngisep permen itu. Tsumma nasrabu 'alaiha minal ma'i, kemudian saya ambil air, kemudian saya aduk dengan air, saya minum. Kenyang. Fatakfina yaumana ilal laili, sehingga cukup di hari itu sampai malam. Wa kunna nadribu bi isyinal khayb khabata. Dan kami kadang untuk menyempurnakan kelaparan untuk makan kami, setelah kurma satu yang dicampur dengan air, ada khobat itu satu pepohonan yang di situ ada daunnya untuk makanan ternak. Kami pukul-pukulkan tongkat kami agar rontok dari dedaunan itu, dari daun yang kering itulah yang kami makan. Tumana belluhu bil ma'i, kemudian aku basahi dengan ma', nabulluhu bil ma'i, kami basahi dengan ma', fanakulu, kemudian kami makan. Itu adalah keadaan bagaimana para sahabat Nabi menjalankan tugas Nabi SAW, tidak pernah takut yang namanya lapar. Makanya anak-anak yang dapat tugas berjuang, jangan mikir makan apa. Sudah zaman sekarang enggak susah. Enggak sampai kamu makan daun. Ya. Enggak sampai kamu makan satu kurma, insyaAllah. Ya. Makanya ini lemahnya juru dakwah, ini adalah mikir makanan. Mikir cara hidupnya kayak apa. Sudah dicukup oleh Allah, insyaAllah. Makanya para juru-juru dakwah jangan takut. Para santri-santri yang sudah lulusan pondok pesantren, jangan mikir besok itu saya makan apa. Akan tapi berjuanglah. Nabi sudah memerintahkan kepadamu, balighu ani walau ayah, sampaikan apa yang sudah kau pelajari. Berjuang, ayo. Umat butuh cara sholat, cara wudhu, dan seterusnya. Jangan sampai mondok bertahun-tahun, tak tahunya balik ke rumahnya sendiri, enggak pernah keluar rumah. Tidak bermanfaat untuk umat. Sayang ilmumu. Ayo berjuang. Ayo berkembang. Kita bisa bareng-bareng, ayo. Kita butuh, kita masuk pelosok-pelosok. Pulau-pulau sana. Butuh mereka ustad-ustad yang bisa mengajari mereka baca Al-Quran. Mengajari mereka ilmu wudhu, ilmu sholat, dan seterusnya. Dan ini keadaan para sahabat Nabi di saat disuruh Nabi tidak peduli. Satu kurma diisep-isep. Qala wa antalaqna ala sahilil bahri. Kemudian kami melanjutkan perjalanan mengikuti pinggir pantai. Meniti pinggir pantai. Farifi lana ala sahilil bahri kaihatil kathibid dhakmi. Kemudian ada yang meninggi, ada nongol, ada gundukan begitu. Seperti gundukan pasir, geluntung begitu. Gundukan. Dari kejauhan, apa itu kok tiba-tiba ada kayak gundukan pasir, kayak bukit kecil begitu. Dari kejauhan, belum mengah, dari kejauhan, apa itu? Fa'ataina, kami coba mendekati, karena aneh, janggal itu. Sama di pinggir pantai, kok tiba-tiba ada gundukan, kok ada batu menongol, ada tumpukan pasir begitu. Kok kalau ada tumpukan pasir, kok kenapa tidak bisa terbawa oleh air, oleh ombak? Kami mendekat, fa'iyadabatun, tak tahunya di situ ada binatang. Tut'a al-ambar, namanya ambar, binatang laut, ikan gede, ikan raksasa. Setelah kami dengar, ikan raksasa. Waqala Abu Ubaidah, kemudian Abu Ubaidah berkata, maitatun, bangkai, ini bangkai. Semakola lah. Jadi Ubaidah mengatakan bangkai, jangan dimakan, enggak boleh kita makan bangkai. Semakola kemudian ada yang berkata di sana, enggak apa-apa. Bal nahnu, kami ini rasulul rasulillah, utusan Rasulullah. Fisabilillah, di jalan Allah. Waqad turirtum, dan kalian sudah dalam keadaan darurat, enggak ada yang dimakan. Makan saja itu ikan gede yang mati itu. Fakulu, makanlah. Fa'akumna alaihi syahra, kemudian kami membuat perkemahan di sekitar ikan tersebut sampai satu bulan. Menikmati itu. Jadi makan di tempat tersebut, dan kebetulan itu jalan yang diperintahkan untuk dilewati. Diperintahkan oleh Nabi untuk melewati tempat tersebut, makan di situ. Wadahnu thalath mi'ah, kami 300 orang. Hatta seminna, sampai kami itu gemuk. gemuk sampai cukup kenyang, makan enak setiap hari makan ikan. Makan ikan gede gemuk. Walaqad ra'aituna na'tarifu min waqbi 'ainihi bil gilali duhna. Dan karena besarnya ikan itu dari matanya itu akan menetes lemak-lemak. Kami wadai. Wa naqta minhu al-fidara kathawri au qadri thawri. Sehingga diambil, dipotong dari matanya tadi, kemudian lubangnya. Kemudian kami potong itu, motongnya gede-gede seperti potongan sapi, kerbau. Jadi tidak tahu gedenya seperti apa itu. Jadi dipotong sekerbau itu. Dikeluarin, dimakan bareng, dipotong lagi segede kerbau. Thawr ya, dimakan dan seterusnya. Walaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan, sampai Abu Ubaidah menyuruh 13 orang dari kami, fa'aqadahum fi waqbi ainihi, suruh masuk ke tempat matanya ikan tadi, 13 orang masuk. Nah ini gede banget. Wa'adha'adhin'an, kemudian dari sisa-sisa tulang rusuknya daripada ikan tersebut, min adla'ih, dari tulang rusuknya diambil, fa'aqomaha, ditegakkan. Tsumarahala a'dhamu ba'irin, kemudian paling gedenya unta dikasih pelananya, kalau sapi nama, kalau kuda pelananya, kemudian ada orang duduk di atasnya, suruh berjalan, ternyata tidak bisa melampaui tingginya tulang rusuknya satu. Enggak tuh ikan gede, maksudnya ini saya pengen cerita kalau ikan ini gede banget. Pamarra min tahtiha, kemudian unta tadi berjalan di bawah tulang rusuknya ikan tadi, enggak nyondol, enggak sampai kesentuh. Wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iqa, kemudian setelah itu kami potong-potong dagingnya, kami jadikan dendeng ikan, ya namanya ikan asin gitu ya. Kalau dendeng daging namanya ya dendeng. Wa sya'iq itu adalah ikan yang dikeringkan, jadi nama ikan asin. Kalau daging namanya dendeng, kalau daging yang dikeringkan namanya dendeng qadid, kalau bahasa Arabnya qadid, kalau bahasa Arabnya wasya'iq, ini adalah ikan yang dikeringkan, ikan asin kayak begitu. Sudah. Falamma qadimnal Madinah ta'atayna Rasulullah, setelah datang ke Madinah kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarna dzalika lahu, kemudian kami ceritakan kepada Nabi, jangan-jangan kami salah, kalau salah tinggal tobat saja, waktu itu memang betul-betul lapar. Faqala wa rizqun akhrajahullahu lakum, itu rizki yang Allah berikan kepadamu, buah dari kesabaranmu. Ini termasuk karomahnya para sahabat Nabi. Ini dikatakan keramatnya para sahabat Nabi. Dan karena keramah, karomat ini kemuliaan, lihat. Dalam keadaan lapar, makanannya tinggal satu korma, ternyata Allah kirim ikan. Tidak tanggung-tanggung, ikannya segede itu. Dan dimakan sampai mereka kenyang, sampai gemuk mereka. Nabi berkata, fahal ma'akum min lahmi syai'un, apakah masih ada daging itu, fatut'imuna, kemudian kau berikan kepada kami. Dari inilah, Nabi difahami oleh para ulama, Nabi menginginkan dari daging itu bukan karena kami Nabi tamak dengan urusan daging ikan itu, tidak. Karena ikan itu unik, diberikan oleh Allah dalam keadaan butuh, ini pasti kebaikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta, "Jika ada, berikan kepadaku." Fa arsalna ila Rasulullah minhu, kemudian aku berikan kepada Rasulullah, fa akalhu, kemudian Nabi makan dari daging tersebut. Yang bisa difahami apa? Bangkainya ikan laut adalah halal. Nabi tidak mengatakan kamu haram memakannya, bahkan Nabi meminta sini. Pertama Nabi untuk mengatakan itu halal, Nabi sampai minta dan Nabi memakan. Kemudian faedah yang kedua bisa difahami adalah itu adalah barokah. Karena itu karomah. Dalam keadaan lapar Allah kirim ikan segede itu dan bisa dimakan sampai 30 hari. Enggak habis-habis, dibawa pulang masih ada sisanya, itu luar biasa. Makanya juru dakwah tidak usah takut. Kalau ada kekurangan sedikit pasti Allah akan beri setelah itu. Jangan khawatir. Dan kemudian ridha Allah akan menyertaimu dengan kesabaranmu. Jangan menjadi ustaz yang tamak, juru dakwah yang tamak, bingung pakai kendaraan apa, makan apa, baju apa. Ini adalah problem para guru, juru-juru dakwah. Kalau begitu tidak usah jadi juru dakwah, balik saja mondok lagi wahai anak-anakku semuanya. Baik, ini saja. Sanad rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun al-jarab dan seterusnya adalah makna yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan tentang makna-maknanya. Al-jirabu wi'a, tempat min jildin ma'ruf, dari kulit yang sudah masyhur. Jadi tempat dari kulit namanya jirab. Jirab wa bikasril jim jirab wa fathiha jarab juga boleh. Wal kasr afsah, dengan jirab jim dikasrahkan itu lebih fasih.

untuk nyiksa anak yatim di pinggir jalan, biar ketahuan kalau ini yatim, yatim, yatim. Nah. Anak yatim perlu dimuliakan. Dimuliakan perlu kita sayang. Masya Allah. Baik, ini. Jadi seperti itu. Taubatnya harus diganti jika mampu. Harus diganti. Kalau tidak mampu, Allah Maha Pengampun. Kalau Anda orang kaya, itu diganti. Itu semuanya. Karena Anda salah dalam mentasarufkannya. Kemudian masalah pendidikan anak. Urusan nafkah itu pada hakikatnya sampai anak usia balig sudah lepas urusan nafkah, lahir, makan dan seterusnya. Biar mereka cari sendiri. Cuman karena anak kita belum mampu dan dia masih wajib belajar, maka kita lanjutkan, kita beri nafkah dan itu orang tua yang mulia. Tapi urusan tarbiyah sama. Urusan tarbiyah, Anda punya kewajiban mendidik anak Anda selagi masih di bawah naungan Anda. Kalau misalnya putri Anda sudah menikah dengan kaum laki-laki, dengan seorang pria, dengan suaminya, maka katailah, jika anak sudah tidak di bawah naungan kita, bukan berarti lepas kewajiban mendidik. Bedanya kalau dulu adalah sebagai anak, setelah itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama manusia. Jadi tidak boleh ada kata lepas. Yang penting kan sudah saya didik dan selesai. Oh, enggak ada itu. Engkau bakal tetap ditanya selagi engkau tahu tentang informasi anakmu lalu bermaksiat, kok kamu diem, kamu masuk bagian daripada kemaksiatan. Jangankan kok kepada anak, kepada tetangga, saudara pun kita punya kewajiban. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ada masalah kewajiban kita kepada anak, ada. Tapi bukan berarti setelah anak kita dewasa lalu lepas, tidak. Setelah kita kewajiban mendidik anak, setelah dia dewasa, tetap kita kewajiban untuk mengarahkan dia sebagai manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan seperti sebagian orang berkata, yang penting kan saya sudah menyekolahkan dan setelah itu bebas, saya kan enggak. Oh enggak, tetap. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, seperti itu. Jadi pertama adalah sebagai seorang anak, kemudian setelah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai ada di antara kita orang tua yang berkata bahwasanya yang penting aku sudah didik, ya sudahlah, saya tidak punya kewajiban. Enggak, tetap Anda punya kewajiban untuk menjaga mereka, mendidik mereka. Jika semula sebagai anak, setelah itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Jangan lupa, ingat, mohon maaf ibu, mohon maaf para bapak, doakan. Pondok ini kita perlu pembangunan terus gencar. Dan sudah mulai pembangunan di Pontianak, di Indramayu. Di Indramayu sekarang mulai pengurukan, kemudian di Tulungagung juga pembuatan pembangunan sudah mulai dimulai ini. Mohon didoakan semuanya, mohon doakan dengan sederhana doa itu. Semoga yang telah berjuang bersama kita, Allah beri ketulusan dan keikhlasan kepada mereka. Allah memberi keikhlasan kepada mereka. Doa yang kedua adalah, semoga Allah mengirim kepada kita orang-orang ikhlas dan tulus, ahli surga. Itu saja. Ibu doa, setiap malam, setiap sholat, doakan semoga Allah mengirim ahli surga, orang tulus yang bisa berjuang di tempat ini. Kemudian jangan lupa ditambah, dan jadikan kami bersama mereka. Sehingga nanti Allah memudahkan kita untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga di saat dicabut nyawa kita, kita punya tabungan. Kita punya simpanan yang untuk menghadap kepada Allah nanti. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athina wa la tuthin alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kuatkan iman kami Allah, keyakinan kami ya Allah, bahwa yang dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad adalah segala kebaikan, sebaik-baik agama ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berprasangka buruk ya Allah. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepadamu. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada sesama kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari hamba-hamba yang suka berprasangka buruk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahun baru menjelang. Jadikan tahun itu adalah tahun kemuliaan untuk kami ya Allah. Tahun kebaikan untuk kami di dunia dan di akhirat. Dan ampuni dosa kami pada tahun-tahun yang lalu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami dan keadaan kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan jauh dan dosa ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan dosa ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Engkau Maha tahu satu persatu tentang kami, dan Engkau sangat tahu tentang kejahatan kami, kemaksiatan kami. baik yang terang-terangan atau tersembunyi, ya Allah, tidak ada yang luput dari pandangan-Mu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah ya kami pendukung-pendukung, pejuang-pejuang agama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kirimkan ke tempat ini hanya orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang berjuang di tempat ini lalu tidak Kau terima. Kami mohon jaga hati mereka. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan kami dalam tempat ini, di tempat ini, dalam acara ini, dalam perjuangan di tempat ini. Kami mohon pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami dari, ya Allah, dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Mudahkan kami untuk menjaga syahwat kami sehingga tidak kami gunakan kecuali untuk yang halal, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara hamba-Mu yang terpleset dalam kehinaan zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah. Dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Tutup aib mereka dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau siksa. Dan bencikan mereka kepada zina itu, ya Allah. Dan mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal. Sungguh bagi-Mu sangat mudah. Dan kami mohon cukupkan untuk kami yang halal, ya Allah. Sehingga kami tidak butuh yang haram, ya Allah. Jaga mata kami, jaga hati kami, jaga lidah kami, jaga telinga kami, jaga anggota tubuh kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami. Kami mohon bukakan pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari rizki yang haram. Yang masih punya pekerjaan yang haram, kami mohon berikan kesadaran. Hijrahkan, ya Allah, ke tempat yang halal. Jauhkan mereka dari rizki yang haram. Mudahkan mereka untuk mendapatkan rizki yang halal penuh berkah, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang telah meninggal, ya Allah, ampuni, ya Allah. Yang telah meninggal, ampuni, ya Allah. Yang telah meninggal, ampuni. Dan yang ditinggal, berikan ketabahan dan kesabaran. Dan susulkan kami setelah panjang umur kelak dalam keadaan iman, husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan kami dalam rumah tangga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, dengan orang yang bekerja bersama kami di rumah kami, dengan santri-santri kami, dengan siapapun yang bersama kami. Wujudkan keindahan. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari mengikuti budaya-budaya musuh-musuh-Mu. Bencikan kami dengan budaya-budaya yang tidak Kau ridai. Dan dekatkan kami kepada sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Bukakan mata kami, pikiran kami, dan hati kami untuk kenal kepada sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk mengamalkannya. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada hamba-Mu yang mendengar suara kami saat ini, lalu tersinggung perasaannya, kami mohon gantilah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Gantilah dengan segala kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan gantilah dengan kebahagiaan, hibur hati mereka, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai mereka terus sakit hati karena ucapan kami, lalu jauh dari kebenaran. Tidak, ya Allah, kami menginginkan mereka dengan kebaikan, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bila taufik kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.